Ya, Bapak Erik, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan, Pak Erik. Terima kasih. Jadi, mungkin ini bukan statement yang pertama kalinya. Biasanya memang Kepala BIN itu sering mengungkapkan statement yang bernada seperti ini. Namun menurut saya akan lebih bijak kalau dia menyebutkan siapa orangnya. Jadi tidak hanya seperti ini memprovokasi. Jadi menurut saya yang sebetulnya adalah Kepala BIN itu sendiri. Terima kasih. Oke. Okay. Bapak Sigit, selamat sore. Halo, selamat sore, Mbak. Silahkan, Pak Sigit. Kalau menurut saya itu bukan penting komentarnya sih Pak Syamsir Siregar, tapi benar apa tidaknya. Dan kemudian memang kita semua harus tahu peraturan-peraturan yang berlaku. Jadi memang biarkan saja semua sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang penting apalah, apakah itu melanggar hukum atau tidak. Itu aja Mbak, bentar saya, terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bapak George. Halo. Silahkan Bapak. Mbak, sudah seringkali mendengar bisnis opinion Indonesia akan tetap selamanya seperti ini, dari sejarahnya juga sudah begini. Divide et impera, rakyat dipecah-pecah, ditipu, dibodohin terus-menerus. Mulai zaman kerajaan dulu selalu ada pengkhianat-pengkhianat, itu selalu tetap ada. Nggak pernah ada pernah rasa kebersatuan, kebersamaan, jauh-jauh benar gitu, Mbak. Oke. Okay. Terima kasih Pak George. Pak Wanto, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silahkan, Bapak. Saya sangat setuju dengan komentar Pak Syamsir Siregar. Itu memang kelihatan. Tapi kita, dia sebagai seorang intelijen, saya rasa tidak usah sebut namanya, kita tahu menteri mana-mana itu. Karena ini kan masa menteri, masa jabatan menteri kan tinggal setahunan. Menteri itu berani. Tapi kalau coba baru kabinet dibentuk, menteri-menteri itu juga nggak berani itu. Makanya kita sedih lihat nih, arah bangsa kita ini mau bawa kemana kalau punya menteri-menteri seperti itu, ya kan? Mereka tuh mau jabatan gitu loh, tapi tidak ada rasa solidernya sama komitmen ke pemerintah tuh nggak ada. Terima kasih. Oke, okay.